Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, telah kita bacakan hadis yang ke-28. Untuk menyingkat waktu, kita langsung terjemahkan tanpa mengulang lagi pembacaan hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar bahwa mereka sedang duduk di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilemparkan sebuah bintang lalu ia bercahaya, yakni jatuh meteor. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang kalian katakan dahulu ketika dilemparkan bintang seperti ini? Mereka berkata, dulu kami menyatakan telah dilahirkan pada malam itu orang yang besar atau meninggal orang yang besar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya ia tidak dilempar, tidaklah bintang itu jatuh atau meteor itu jatuh karena kematian seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Akan tetapi Rabb kita Azza wa Jalla ketika menetapkan suatu urusan, maka bertasbihlah hamalatul arsy, para malaikat pemikul arsy, hingga bertasbih pula penduduk langit dari langit yang berikutnya, hingga sampai tasbih itu kepada penghuni langit kedua. Dari tasbih pemikul arsy terus langit yang berikutnya ke bawah, ke bawah, mereka bertasbih. Maka berkatalah para malaikat yang mereka berada di langit yang dekat dengan para pemikul arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka pun mengabarkan apa yang difirmankan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Lalu penduduk langit saling meminta kabar satu kepada yang lainnya, hingga sampailah khabar tersebut kepada penduduk langit dunia. Kemudian jin pun berupaya untuk mencuri pendengaran, mencuri berita tersebut. Lalu mereka, kaum jin itu, melemparkannya kepada wali-walinya. Apa yang mereka terima sesuai dengan, atau yang mereka sampaikan sesuai dengan yang mereka terima apa adanya, itulah yang hak. Akan tetapi mereka menambah-nambah. diriwayatkan Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala, ucapan sahabat Abdullah bin Abbas dalam hadis ini, haddatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi, biasanya kalau di dalam sebuah sanad jalur periwayatan hadis ada seorang rawi yang dimubhamkan namanya, yang tidak disebut siapa dia, sehingga kita tidak tahu bagaimana keadaannya, dia thiqah ataukah tidak, ini bisa menjadi sebab kedhaifan sebuah hadis. Karena di sini tidak disebutkan dari siapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menerima hadis itu dari sahabat Nabi. Siapa sahabat yang dimaksud? Akan tetapi kata beliau hafizahullah, fahadza la yahtaju ila bahas. Namun ini tidak butuh dibahas. Orangnya thiqah ataukah tidak? Orangnya jujur terpercaya ataukah tidak? Ini tidak perlu dibahas. Kenapa demikian? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil. Sahabat semuanya adalah orang-orang yang jujur dan terpercaya. Sehingga tidak disebutkannya nama sahabat tersebut di sini tidak memudaratkan hadis ini. Tidak memudaratkan. Namun kemajhulan seorang rawi adalah dari selain sahabat. Dari selain sahabat. Akan tetapi kemajhulan, tidak diketahuinya nama sahabat itu, tidak butuh dibahas karena Allah Azza wa Jalla telah menyatakan para sahabat itu semuanya adil. Mereka orang-orang yang jujur terpercaya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridai mereka. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bisa difahami? Baik. Qawluhu rumiya binajmin, dilempar dengan sebuah bintang, ay bisyihab, dengan meteor. Yang dengan bintang tersebut para syaitan dilempar, yang dia menjadi panah-panah api yang membakar mereka, yang berupaya untuk mencuri berita langit yang tersebar di antara para malaikat yang ada di langit. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ. Sungguh, telah kami hiasi langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman لِشَّيَاطِينَ, sebagai pelempar bagi para syaitan. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala, tepatnya dalam surah As-Saffat ayat ke-6 sampai ke-10, inna zayyanna samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan berupa bintang-bintang. Jadi fungsinya sebagai zinah, sebagai hiasan langit. Naam. Ketika bintang-bintang tersebut bersinar, dan tidak ada mendung yang menghalanginya, betapa luar biasa keindahan langit itu di malam yang gelap gulita. Maka di sana bintang-bintang bersinar. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, juga berfungsi sebagai penjaga dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Naam, dia akan melempar para syaitan yang berupaya untuk mencuri berita langit. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka tidak bisa mendengarkan berita di al-mala'il a'la, di antara para malaikat, dan mereka dilempari dari segala sisi. Duhuran walahum adzabu wasib, untuk mengusir mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Illa man khatifa al-khatfata fa'atsba'ahu shihabun saqib, kecuali yang berupaya mencuri-curi pembicaraan lalu ia dikejar oleh bintang yang cemerlang. Naam. Banyak bentuknya barakallahu fikum. Terkadang para syaitan itu yang mencuri-curi berita langit, sebelum mereka bisa mendengarkan dan mencuri pembicaraan di antara para malaikat, yang tentunya semua kita katakan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kemampuan ataukah tidak untuk bisa menangkap pembicaraan itu, semua dengan masyiah, dengan kehendak dan hikmah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Terkadang mereka bisa mencurinya, disampaikan kepada para wali-walinya dari kalangan naam para dukun dan para normal, para tukang sihir, lalu mereka dilempar oleh rujuman, oleh asyihab, oleh bintang-bintang tersebut. Terkadang belum sempat mereka sudah terlempar lebih dahulu dan mereka terbakar. Walhasil, dan itu semua terjadi barakallahu fikum sebelum dilahirkannya Rasulullah, mereka bebas mendapatkan kebebasan dan mereka punya pos, boleh dibilang istilah apa, semacam pos naam untuk mencuri berita tersebut. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sama', kami dulu punya maqa'id, naam, tempat duduk, lisama, untuk mendengarkan pembicaraan, mencuri berita langit. Tetapi mereka katakan, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang, dan disebutkan di malam kelahiran Rasulullah dan seterusnya, mereka tidak memiliki kebebasan. Siapa yang sekarang berupaya mencuri pembicaraan itu, dia akan mendapati naam bintang-bintang yang membakarnya. Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di suatu malam bersama para sahabatnya sedang duduk, lalu melihat meteor jatuh dan dia bersinar tentunya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ma kuntum taquluna idh rumiya bimithli hadha, apa yang kalian katakan jika dilempar seperti ini, jika bintang itu jatuh? Ya'ni fil jahiliyah, yaitu di masa jahiliyah. Karena bintang itu jatuh berkali-kali. Wa huwa fil jahiliyati aktsar, dan di masa jahiliyah lebih banyak. Kata Syekh, di masa jahiliyah lebih banyak. Maka mereka tatkala di masa jahiliyah meyakini suatu akidah dan keyakinan yang buruk. Di mana mereka menyatakan apabila bintang jatuh berarti akan meninggal orang besar atau akan lahir seorang yang besar. Inilah sangkaan mereka sekaligus kedustaan mereka. Dan ini barakallahu fikum, semisal pula keyakinan mereka tatkala terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan yang diperkirakan bahwa nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Seperti itu pula lah yang mereka yakini ketika terjadi gerhana bulan dan ketika terjadi gerhana matahari, bahwa akan terlahir orang yang besar atau akan meninggal orang yang besar. Sebagaimana terjadi barakallahu fikum, yang sempat muncul tatkala meninggalnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di saat itu sedang terjadi gerhana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan jahiliyah yang dulu telah ada pada mereka, bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan gerhana matahari atau gerhana bulan itu yukhawwifu bihi ibadah, untuk menakuti hamba-hambanya, bukan karena kematian dan kehidupan orang yang besar. Artinya bahwa sebenarnya masalahnya bukan karena orang besar yang akan lahir atau yang akan meninggal. Perkaranya adalah karena perkara yang lebih besar lagi dari itu. Yang lebih besar lagi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan Nabi, yukhawifu bihi ibadah. Naam. Falihada qala, oleh karena itu Nabi menyatakan, innaha lam turma li mauti ahadin wala li hayatih. Di sini Rasulullah berupaya untuk memperbaiki keyakinan mereka, dan sekaligus sebagai ta'lim al-juhal, pelajaran kepada orang-orang yang tidak tahu tentang hikmah yang terjadi pada sebuah kejadian. Terlebih jika terjadinya barakallahu fikum bertepatan dengan suatu kejadian tertentu yang kemudian diajarkan ilmu yang berkaitan dengannya, itu lebih melekat dalam ingatan. Lebih melekat di dalam ingatan. Akan beda hasilnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka di satu waktu yang tidak pas bertepatan ketika kejadian itu terjadi. Dulu sudah lewat bagi kita hadis ketika na'am barakallahu fikum, dua ekor kambing saling beradu jotos. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah engkau apa yang menyebabkan keduanya berkelahi?" Naam. Mereka menyatakan, "Tidak ya Rasul, walakinallaha ya'lam." Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa sebab yang menjadikan mereka adu jotos. Dan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah akan menegakkan keadilan bagi mereka. Akan menegakkan keadilan bagi mereka. Kepada binatang saja Ketika terjadi kezaliman satu dengan yang lainnya, fama balukum bil insan. Lalu bagaimana dengan manusia yang mereka punya akal, mereka punya perasaan? Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada ahlinya pada hari kiamat. Semua bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, sekecil apapun itu, akan ditunaikan, dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna, sampai akan dibalaskan terhadap kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Karena umumnya kambing yang bertanduk bisa lebih menang. Naam. Yang tidak bertanduk akan tersakiti. Naam. Karena yang dipakai adalah kepalanya saling menanduk. Jarang-jarang kambing tiba-tiba lompat kemudian menendangkan kakinya sambil salto. Tidak ada. Yang ada adalah kepala. Sehingga yang tidak bertanduk lebih tersakiti daripada yang bertanduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil munasabat, dalam momen-momen yang pas seperti itu, diajarkan kepada para sahabat sebagaimana kejadian yang sedang dialami tersebut yang diceritakan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, walakin Rabbuna idza qada amran sabbahati aw sabbahat hamalatul arsy. Tetapi Rabb kita ketika menetapkan suatu urusan, maka hamalatul arsy, malaikat para pemikul arsy, mereka bertasbih. Yakni ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan urusan dari berbagai urusan yang akan terjadi di alam semesta ini dari takdir Allah Azza wa Jalla, maka para malaikat yang mereka memikul arsy Ar-Rahman bersegera bertasbih, sehingga segala perkara yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah luput dari takdir Allahu Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis catatan takdir itu sudah diangkat dan tintanya juga sudah kering. La mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada perubahan atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini terkandung faedah tentang penetapan isbat al-qadar, penetapan takdir. Dan kita berbeda dengan kaum qadariyah, para pengingkar takdir, yang mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi di alam ini bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan manusia, ingin melakukan sesuatu, terjadi apa-apa padanya, ya karena dia sendiri, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Atau mereka-mereka yang menyatakan ketika terjadi sebuah bencana, gempa bumi, gunung meletus, na'am barakallahu fikum, mereka mengaitkannya dengan semata-mata fenomena alam. Semata-mata fenomena alam. Maka kita katakan bahwa tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali berjalan di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yusabbiha ahlus sama'i alladziina yalunahum, sehingga bertasbih pula penduduk langit yang berikutnya. Naam, inilah para malaikat. hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka menunaikan setiap perintah Allah. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Di antara faedah yang disebutkan oleh ulama kita pada daurah kemarin, jadi daurah Asatidzah di Jogja, ditinjau dari sisi tidak pernah berbuat satupun kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang lebih afdal adalah para malaikat. Tetapi ditinjau dari sisi manusia yang salihun, yang baik, yang saleh, yang mereka berupaya mengekang hawa nafsunya, menundukkan dirinya taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka lebih baik dari malaikat dari sisi ini. Dari sisi tersebut. Sampai kemudian barakallahu fikum, at-tasbih yang mereka ucapkan sampai kepada ahlus sama ad-dunya, penduduk langit dunia. Ini langit yang terdekat dengan dunia yang kita tempati. Sehingga di sini ada faedah bahwa langit-langit itu ma'muratun bil malaikah, dimakmurkan oleh malaikat. Dan sudah berlalu hadis di awal-awal kitab ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan attatis sama wa huqqa laha anta'itta, langit itu bergemuruh, bergetar. Naam. Dan sangat pantas baginya untuk bergetar. Saking beratnya beban yang dia tampung. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah, tidak ada di langit itu tempat perempat jari kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan al-malaikatu katsirun, mereka banyak, wa la ya'lamu adadahum illallah, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat setiap hari, keluar tidak pernah kembali lagi, terus berganti hari demi hari 70 ribu malaikat. Lalu kemudian barakallahu fikum, berkatalah para malaikat yang di sekitar atau yang dekat dengan para pemikul arus, mada qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Di sini terdapat faedah penetapan adanya hamalatul arus, para pemikul arus. Wa annal arusha haqiqi, dan arus itu hakiki adanya. Naam. Dan pemikul arus itu jumlahnya empat. Jumlahnya empat malaikat. Tidak ada yang tahu. Naam barakallahu fikum, besar dari malaikat tersebut kecuali Allah. Karena malaikat makhluk yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril, lahu sittu mi'ati jinah. Dia memiliki 600 sayap, wa kullu jinahin qad saddal ufuq, yang masing-masing sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Naam. Lalu kemudian jumlah 4 hamalatul arsy ini tatkala terjadi hari kiamat ditambah menjadi 8 malaikat. Naam. Karena begitu mengerikannya kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menambah jumlah mereka. Disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat ke-17, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ 8 malaikat. Kemudian barakallahu fikum, فَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Para penduduk langit dari kalangan malaikat itu kemudian meminta, saling meminta berita satu dengan yang lain tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Naam, hingga kemudian sampai kepada para malaikat yang berada di langit dunia. Nah, tatkala mereka berbicara, saling memperbincangkan ketetapan yang Allah azza wa jalla tetapkan tadi, fa inna syayatin tastariqus sama, maka para syaitan mencuri-curi berita langit. Naam, yarkubu ba'duhum ba'dha, mereka itu saling bersusun-susun. Jadi mereka juga memiliki kekuatan besar dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi telah kita jelaskan bahwa kekuatan malaikat itu jauh lebih besar dan kecepatan malaikat pun jauh lebih cepat dibandingkan syaitan dari kalangan jin. Antum ingat dalam kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika jin Ifrit menawarkan untuk memindahkan singgasana Ratu Saba, naam, untuk memindahkannya di hadapan Sulaiman, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Dan berkata seorang yang lahu ilmun minal kitab, yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku akan mendatangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Kata para ulama bahwa bukan dia yang memindahkannya, tapi dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah mengutus malaikat untuk memindahkan singgasana Ratu Saba di hadapan Sulaiman sebelum ia berkedip. Sampai kemudian mereka barakallahu fikum, hatta yasilu ilal jawwi qurbis sama, hingga mereka sampai di al-jau, di udara yang dekat dengan langit. Liyastami'u madza taqulu al-malaika, untuk mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh para malaikat. Wa qawluhu, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fatakhthifu al-jinnu as-sam'a fayulqunahu ila awliyaihim, maka jin mencuri-curi berita, pembicaraan, dan mereka melemparkannya kepada para walinya. Naam. Dan ketika mereka berupaya melakukan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melempari mereka dengan bintang-bintang. Dan mereka tidak bisa mendapati apa yang mereka maukan, kecuali pada sebagian keadaan. Itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka bisa mengambil satu kalimat dari kalimat para malaikat, naam, lalu kemudian disampaikan kepada para kuhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku sampaikan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun, yakni untuk menyampaikan beritanya. Tanazzalu ala kulli affakin azim, unzuru, dilihat bahasa yang Allah azza wa jalla gunakan bagi mereka-mereka, orang-orang yang suka menyampaikan umur al-mughayyabat, yang berkaitan dengan masalah gaib. Naam. tanazzalu ala kulli affakin azim. Syaitan itu turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Yulquna sama' wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menghadapkan pendengarannya kepada syaitan dan kebanyakan mereka dusta. Kebanyakan mereka dusta. Sehingga tatkala terjadi, mereka mampu atau Allah berikan kemampuan untuk mendapatkan satu berita, lalu disampaikan kepada para dukun, yakzibu ma'aha mi'atal kadibah atau mi'ata kadibah. Maka ia berdusta dengan satu berita itu ditambahkan dengan 100 kedustaan. Dia berbicara dengan berita yang benar tadi, pas ternyata sesuai kejadiannya yang dengan yang diberitakan, karena memang beritanya itulah yang benar. Tetapi di situ sudah ada sisipan-sisipan sebanyak 100 kedustaan, manusia kemudian membenarkan setiap yang datang darinya. Lantas kemudian ketika tidak bertepatan sesuai dengan kenyataan dari 99 atau bahkan lebih dari yang dusta, masih saja manusia sudah menaruh kepercayaan bahwa ini orang telah mampu atau memiliki kemampuan untuk menerawang hal-hal yang bersifat gaib. Hal-hal yang bersifat gaib. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa al-haq." Yani yasduqu fi kalimatin wahidah. Dia benar pada satu kalimat yang ia wahiyal lati sami'atha asy-syayatin, yaitu yang didengarkan oleh para syaitan, "Walakinnahum yaqrifuna wa yazidun." Akan tetapi mereka, kalau kalimat yakrifun, terjemahannya itu kurang lebih mengupas atau menguliti. Dikurang-kurangi, wayazidun dan ditambah-tambah. Naam, dan ditambah-tambah. Kata Syekh tafsirannya, walakinnal kahanah yaziduna alal kalam alladhi yasma'unahu, kama ja'a fil hadith. Tetapi para dukun itu menambah atas pembicaraan itu, naam, dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan, sebagaimana pada lafaz yakdzibu ma'al kalimatil wahidah mi'ata kizbatin. Dia berdusta dengan satu berita yang benar, naam, ditambahi dengan 100 kedustaan. Oleh karena itu Allah mensifati dalam ayat Asy-Syu'ara yang kita baca tadi 223, yulqunas sama' wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka dusta. Sehingga tidak boleh datang kepada dukun, kepada paranormal, haram hukumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan atau kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa datang kepada dukun dan paranormal lalu kemudian bertanya tentang masalah gaib, sekedar bertanya saja tidak diterima salatnya 40 hari. Bagaimana kalau dia membenarkannya? Hadis tadi riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang lain menyebutkan kalau membenarkan, man ata arrafan atau kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, lalu ia membenarkan apa yang ia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia telah mengkufuri Al-Quran, dikarenakan Al-Quran telah menjelaskan dan menetapkan bahwa, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada seorang pun di langit ataupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini beberapa penjelasan dan fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-28. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.